بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، أما بعد فحياكم الله وبياكم الله. Kita lanjutkan pembahasan Fathul Qari kita sampai di fasal tentang salat kusuf dan khusuf, atau yang mungkin biasa kita kenal dengan istilah salat gerhana. Faslun fi salatil kusufi wal khusufi. Fasal di dalam ataupun tentang salat kusuf dan salat khusuf. Kusuf dan khusuf sebenarnya dua-duanya kalau di dalam bahasa Indonesia ya gerhana. Cuma yang satu gerhananya gerhana matahari dan yang satu gerhananya gerhana bulan. Jadi dalam bahasa Arab gerhana matahari ada kosakatanya sendiri, gerhana bulan ada kosakatanya sendiri. Sementara kalau dalam bahasa Indonesia baik gerhana matahari maupun gerhana bulan ya namanya tetap gerhana kan gitu ya. Namanya sama-sama gerhana. Nah, kalau dalam bahasa Arab dia ada namanya tersendiri. Jadi punya mufradatnya, punya kosakatanya sendiri gitu. Ya lebih banyak kosakata lah, jadi kan begitu. Ya kalau kita terpaksa nambahin kata matahari ataupun nambahin kata bulan untuk menunjukkan sifat gerhananya. Tapi tentu yang kita bahas di sini adalah tentang sholatnya. Ini sholat terjadinya gerhana matahari dan sholat terjadinya gerhana bulan. Wa sholatul kusufi lishamsi, kata Syekh. Wa sholatul kusufi lishamsi. Jadi kusuf itu untuk gerhananya matahari. Wa sholatul kusufi lil qamari. Dan sholat khusuf itu untuk gerhananya bulan. Kullun minhuma sunnatun muakkadatun. Masing-masing dari keduanya itu berhukum sunnah muakkadah. Ya. Jadi baik itu salatul kusuf maupun salatul khusuf itu hukumnya sunnah muakkadah. Fa in fatat hadhihi as-salatu lam nuqda. Lam tuqda. Fa in fatat hadhihi as-salatu lam tuqda. Lalu jika salatnya terlewat ya, ataupun luput, maka tidak ada istilah mengqadaan. Dan yang maksud dengan lam tuqda ya, tepatnya adalah lam yusra qada'uha, ya tidak disyariatkan pengqadaannya. Nah demikian ya, itu maksud dari kata lam tuqda. Jadi kalau luput ya sudah. Nah demikian. Wa yusalli li kusufi syamsi wa khusufi al-qamari rak'ataini. Dan salat kusuf syams dan salat kusuf qamar itu adalah dua rakaat. Jadi salat untuk gerhana matahari dan salat untuk gerhana bulan itu ada ataupun terdiri dari dua rakaat. Yuhrimu biniyati salatil kusufi. Saat takbiratul ihram dengan niatan salat gerhana. Ya, saat takbiratul ihram dengan niatan salat gerhana. Thumma ba'dal iftitahi wat ta'awudhi yaqra'ul fatiha. Kemudian setelah membaca doa iftitah dan membaca ta'awudz, maka kita pun membaca al-fatiha. Wa yarka, dan ruku. Jadi setelah membaca surah Al-Fatihah lalu ruku. Seakan tidak ada keterangan apakah kita membaca surah yang lain ataupun tidak. Ya. Namun kalau kita melihat dari teks matan ya, dimana di matan ya, ada teks yutilul qira'ah fihima. Ya, di matan itu ada teks yutilul qira'ah fihima. Yang berarti setelah membaca surah Al-Fatihah juga ada membaca surah yang lain. Malah justru dikatakan yutilu qira'ah, membaca surat-surat yang panjang. Jadi ya setelah membaca surah Al-Fatihah sebelum ruku, ya juga membaca surah yang lainnya ya seperti biasa. Barulah ruku, wa yarka'u thumma yarfa'u ra'sahu minar ruku'i. Kemudian mengangkat kepalanya dari ruku, ya maksudnya berdiri dari ruku. Thumma ya'tadilu. Kemudian dia pun i'tidal. Ya, setelah berdiri dari ruku ataupun mengangkat kepalanya dari ruku, kemudian dia i'tidal. Nah, saat i'tidal thumma yaqra'ul Fatihah tsaniyan. Lalu ataupun kemudian dia membaca surah Al-Fatihah yang kedua kalinya ataupun untuk yang kedua kalinya. Thumma yarka'. Kemudian dia ruku. Tsaniyan, untuk yang kedua kalinya juga. Akhaffa min alladhi qablah. Ya. Dalam keadaan lebih ringan dari ruku yang sebelumnya. Maksudnya ya lebih pendek begitu ya. Akhaffa min alladhi qablah. Thumma ya'tadilu tsaniyan, kemudian dia i'tidal lagi untuk yang kedua kalinya. Thumma yasjudu sajadataini bitumaninatin fil kulli. Barulah kemudian dia sujud dengan dua kali sujud disertai tuma'ninah pada setiap masing-masing sujudnya. Thumma yusalli rak'atan tsaniyatan. Kemudian dia pun bangkit lagi untuk melaksanakan rakaat yang kedua di qiyamaini, ya, dengan dua kali berdiri. Ya, dengan dua kali berdiri, ya seperti yang di awal maksudnya. Wa qira'ataini, dan dengan dua kali bacaan. Wa ruku'aini, dan dengan dua kali ruku, ya seperti yang sebelumnya, seperti rakaat yang pertama. Ya, bi qiyamaini, dengan dua kali qiyam. Bi qira'ataini, dengan dua kali bacaan. Wa ruku'aini, dengan dua kali ruku. Wa i'tidalaini, dan dengan dua kali i'tidal, ya seperti di rakaat yang pertama lah. Wa sujudaini, dan dengan dua kali sujud, ya pas seperti di rakaat yang pertama. Wa hadza makna qawlihi, dan keterangan kita tadi itu ya merupakan makna dari pernyataan Imam Abu Suja' fi kulli raq'atin minhuma qiyamani, ya. Pada masing-masing rakaatnya ya, dari dua rakaat yang kita katakan tadi, karena sholat khusuf samas dan khusuful qamar itu ada dua rakaat. Nah, masing-masing keduanya itu qiyamani. Ya. Jadi penjelasan kita tadi itu merupakan makna dari ucapan musannif fi kulli rak'atin minhuma qiyamani. Pada masing-masing rakaatnya, rakaat dari sholat khusuf dan khusuf tersebut itu ada dua qiyam. Yutilul qira'ah fihima. Yang bacaannya itu kita panjangin pada setiap qiyamnya, ya fihima, pada kedua qiyamnya. Jadi yutilul qira'ah fihima. Jadi pada kedua qiyamnya itu bacaannya kita panjangin. Karena saya di sebagaimana yang nanti akan kita terangkan. Tapi di buku saya di sini ada catatan, ya, catatan dari Imam Bajuri, di mana beliau katakan ucapan kama sayati ini enggak terbukti, ya. Ya kata beliau begitu ya. Ucapan kama sayati ini tidak terbukti. Jadi kata beliau, andaikan ini enggak ada, itu lebih aula katanya. Maksudnya ungkapan kama sayati ini enggak ada itu lebih aula. Ya karena memang enggak ada gitu. Pembicaraan tentang kama sayati ini nanti akan diterangin itu enggak ada gitu. Ya kata beliau begitu ya. Tapi nanti coba kita baca ada atau tidak ada ya. Tentang masalah permasalahan ini. Kama sayati sebagian mana nanti akan di yang akan diterangkan. Kama sayati kata beliau. Ya mungkin antum bisa buktiin pernyataan Imam Bajuri ini di dalam hasyiahnya. Adapun saya di sini ada catatan kaki ya. Kama sayati ini kata beliau isqatuhu aula gitu ya. Baik. Ya atau mungkin terluput barangkali ya. Jadi sebenarnya beliau awalnya berniat berkeinginan ataupun berniat untuk menerangkan hal itu ya, rupanya luput begitu ya. Sehingga kata Imam Bajuri ya kalau andaikan kama sayati ini enggak ada ya. Ungkapan kama sayati ini enggak ada itu lebih aula karena memang enggak ada pembicaraan tentang permasalahan ini ya berikutnya kata. Hah? Gimana Mas? Pak? Ya, aula biati bukan Iya, li'annahu lam ya'ti fi kalamihi, benar. Karena enggak ada didatangkan nanti. Ya, tidak ada didatangkan pembicaraan hal tersebut begitu. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Jadi tapi yang jelasnya memang Imam Bajuri di apa namanya di hasyiahnya ya itu sudah menjelaskan sebelum-sebelumnya memang ya bacaannya itu disarankan untuk dipanjangkan ya qiraahnya. Pada kedua qiyamnya. Jadi intinya fi kulli rak'atin min huma qiyamani, pada masing-masing rakaat dari salat kusuf dan salat khusuf itu terdapat dua qiyam dengan cara yang tadi ya, terdapat dua qiyam dengan cara yang tadi yutilul qiraah fihima, dan bacaannya dipanjangkan pada kedua qiyam tersebut. Jadi berarti total qiyamnya ada 4 yang masing-masingnya ya bacaannya dipanjangkan. Iya, qiraahnya. Nah, demikian. Wa fi kulli raka'atin minhumā ruku'āni. Ya. Dan pada masing-masing setiap rakaat dari keduanya itu, ya, dari kedua rakaat tersebut, itu terdapat 2 ruku. Berarti ada 4 ruku jadinya. Ya. Jadi ada 4 qiyam, ada 4 ruku, yutiru tasbih fīhimā. Bahkan tasbihnya dipanjangin pada kedua ruku tersebut. Yang berarti kalau ditotalkan ada 4 ruku ya, pada keempat ruku tersebut tasbihnya dipanjangin. Yutilu tasbih fihima dunas sujud, namun tidak pada sujud. Fala yutawwiluhu, maka enggak usah dipanjangin. Wa hadza ahadu wajhaini, tapi ini merupakan salah satu pandangan. Lakinnas sahih, akan tapi yang sahih, annahu yutawwiruhu nahwar ruku'i alladhi qablah, bahwasannya di sujud pun tetap dipanjangin sebagaimana halnya ruku yang sebelumnya. Nah, demikian wallahu alam. Namun di sana ada dua pandangan ya. Pandangan yang pertama adalah la yutawwil fi sujud ya. Pandangan yang kedua yutawwiluhu ya, yutawwilu tasbih fi sujud wallahu alam. Dan Imam Ibnu Qasim mengatakan justru pandangan yang kedua ini yang sahih kata beliau ya. Ya, ini memanjangkan tasbih di sujudnya sebagaimana rukuknya ya, nahwar rukui ya. Wa yakhthubul imamu ba'dahuma, kemudian si imam pun berkhutbah setelah melaksanakan dua rakaat tersebut. Wa yakhthubul imamu ba'dahuma ay ba'da salatil kusuf wal khusuf, maksudnya adalah setelah melaksanakan salat kusuf dan salat khusuf tersebut, maka si imam pun melakukan khutbah. Yang sifat khutbahnya khutbatain, ka khutbatayil jum'ah, dua khutbah juga seperti khutbahnya Jum'at ya, seperti dua khutbahnya Jum'at. Fil arkani wasyuruti, dalam rukun-rukun dan dalam syarat-syaratnya ya. Jadi silakan murajaah tentang khutbatayil jum'ah ya, karena khutbahnya sholat kusuf dan sholat khusuf itu juga dua khutbah seperti dua khutbahnya Jum'at dalam hal arkan dan dalam hal syarat-syaratnya. Berkaitan dengan sholat, kalau kita nggak khutbah terdapat pahala sholatnya atau gimana? Kalau kita nggak khutbah maksudnya? Maksudnya kalau nggak ada khutbah gitu. Atau bahkan khutbahnya sekali. Ya. Apakah ini termasuk rukun di dalam salat kusuf dan khusuf ya? Wallahu a'lam, cuma di sini hanya langsung diterangkan wa yakhthubul imam ba'dahuma. Ya, wa yakhthubul imam ba'dahuma, tapi apakah ini merupakan rukun di dalam salat kusuf dan khusuf? Ya, kalau pandangan awal saya enggak sampai jatuh kepada rukun ya, hanya saja beginilah memang pelaksanaannya. Ini pelaksanaan salat kusuf dan khusuf itu ya sama seperti salat Id kan, yang kalau enggak khutbah kan juga maksudnya kalau dia langsung pulang kan gitu ya. Nah, demikian. Ya, tetap dapat salat Idnya kan gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab ya. Coba nanti kita kaji lagi apakah ini statusnya seperti salat Id yang kalau kita langsung pulang enggak dengar khutbahnya ya enggak apa-apa kan gitu. Ya, coba nanti kita bahas. Wallahu a'lam. Nah, ya, sama seperti khutbahnya Jumat kata beliau di sini. Jadi ka khutbatil Jum'ah fil arkan wasyurut. Wa yahuthun nas fil khutbataini. Oh, jadi di sini malah justru rupanya ada keterangannya wa yahussun nas fil khutbataini. Ya. Dan memberikan anjuran kepada manusia di dalam dua khutbah tersebut. Ya. Oh, bukan maksudnya, iya, maksudnya gini ya, wa yahuthun nas, memberikan anjuran kepada manusia di dalam dua khutbah tersebut. Maksudnya isi khutbahnya di sini ya. Yaitu isi khutbahnya apa? Al-taubati. Jadi menganjurkan manusia untuk bertaubat. Ya, bukannya banyak, malah kesenangan gitu ya. Ya, jadi bukan malah kesenangan foto-foto ya kan gitu ya, selfie ria. Ya. Sampai beli kamera yang zoomnya bisa nyampe. Ya kan gitu. Ya, jadi justru hisnya apa, hisnya kita apa namanya ya, his apa bahasa lain dari his, ya menganjurkan lah ya, coba apa bahasanya sih, hatta yahuthu, ya sah, memang itu ya, menganjurkan ya, nggak ada maksudnya, nggak ada sinonim lain ya. Ya, di sini nggak ada sinonim lain. Nah, jadi itulah dia, menganjurkan manusia ya, pada dua khutbah tersebut. Ya, ketika khutbah itu menganjurkan manusia untuk bertaubat dari apa namanya dosa-dosa. Ya, minad dzunubi. Dan menganjurkan manusia ala fi'lil khair, untuk berbuat baik, min shadaqatin, entah itu berupa sedekah, wa'iqin, memerdekakan budak kan gitu ya, wanahwi dzalik, atau yang semisalnya, itulah yang harus kita lakuin. Jadi maksudnya itulah yang harus kita anjurkan di dalam khutbah tersebut kepada orang-orang ya. Supaya orang-orang semakin ingat juga bahwa di momen seperti ini justru seharusnya kita apa ya, bertobat dari dosa-dosa kita, bukannya justru malah ini momen apa namanya iya, momen yang membahagiakan, atau momen dijadikan momen-momen apa yang ditunggu-tunggu gitu ya. Iya, kesannya kan demikian ya, momen yang ditunggu-tunggu kan gitu. Iya, begitulah keadaannya kan. Iya. Nah, demikian ya ikhwah, wallahu a'lam bishawab. Jadi itu justru yang kita mesti kita anjurkan ke orang-orang. Jadi wa yahuthun nasa. Iya. Wa'idhin, dan membebaskan budak ya. Wa yahuthun nasa fil khutbataini ala taubati minad dzunubi wa ala fi'lil khairi. Ya, entah itu sedekah, entah itu membebaskan budak dan sebagainya. Wa yusirru bil qira'ati fi kusufis syams. Jadi adapun qira'ah di dalam salat kusuf itu sir. Wa yajharu bil qira'ati fi khusufil qamar. Dan qira'ah di dalam salat kusuf itu jahr. Jadi salat kusuf itu bacaannya sir, sementara salat khusuf itu bacaannya jahr. Wa tafutu salatu kusufi syamsi bil injila'i lil munkasifi wa bi ghurubiha kasifatan. Injila apa? Ikhwan. Jadi wa tafutu salatu kusufi syams, jadi habisnya waktu salat syams ini ya, jadi bil injila'i lil munkasif ya, bil in, lil in, apa namanya, dengan kembalinya seperti semula begitu ya, dengan kembalinya seperti semula ataupun nampak keseluruhannya ya, ya tersingkap balik gitu ya, lil munkasif, kesingkap balik. Nah, begitu. Wa bi ghurubiha kasifa, wa bi ghurubiha kasifa, dan terbenamnya itu kasifah, ya kusuf tadi ya, iya, wabiguru biha kasifah, hilangnya dia itu, itulah gerhananya kan gitu ya, wabiguru biha kasifah, jadi terbenamnya matahari itu, itulah gerhananya, kasifatun. Watafutu salatu khusufil qamar bil injila, ya sama juga ya, watulu'i syams la bitulu'il fajar. Jadi dengan terbitnya matahari, bukan dengan terbitnya fajar. Ya, jadi terbitnya matahari itulah habisnya salat khusuf begitu. Wala bighurubihi khasifan. Dan bukan pula terbenamnya si bulan tersebut ya, sebagai gerhana gitu ya, khasifan, dalam keadaan gerhananya dia. Fala tafutus shalah, maka tidak, itu enggak luput salat begitu ya. Jadi fala wala bi ghurubiha khasifan. Justru terbenamnya itu dalam keadaan khasifan, ya itu belum luput salatnya. Nah, demikian, wallahu a'lam bissawab. waktunya, belum habis waktunya maksudnya. Fala tafutus shalah, belum habis waktunya. Jadi habis waktunya itu adalah saat si qamar itu kembali ke posisinya, yaitu terbitnya matahari dan terbitnya matahari. Sebaliknya sholat kusuf itu habisnya kembali si matahari ke posisinya, yaitu tersingkap gitu ya. Wa bi ghurubiha kasifah, dan apa namanya, terbenamnya dia dalam keadaan sebagai gerhana gitu ya. Wallahu alam. Nah, ini tentang salat khusuf dan khusuf. Kita lanjut ke fasal berikutnya. Ini fi ahkami salatil istisqa, tentang hukum salat istisqa. Ay talabis suqya minallahi ta'ala, yakni meminta hujan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salatul istisqa masnunah, dan salat istisqa ini disunnahkan, dianjurkan, limuqimin wa musafirin indal hajah. Apa beda masnunah dengan makar? Kalau tadi khusyuk makar. Iya, kalau ini hanya masnunah, ya hanya dianjurkan, yang artinya tidak sampai kepada derajat penekanan ataupun penegasan gitu ya. Enggak sampai kepada derajat penegasan. Karena seperti ya, salat-salat mutlak yang lainnya, memang salat mutlak secara umum kan terbagi kepada dua. Ada yang dia jatuhnya itu muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Ya, jadi ketika tidak ada kata-kata muakkadah ya berarti tingkat penegasan apa tingkat anjurannya tidak ditekankan gitu ya. Tingkat anjurannya tidak sampai ditekankan. Nah, iya benar. Lebih dituntut sholat kusuf dibandingkan sholat istisqa. Ya. Sholat istisqa ya seperti di sini indal hajah, ya indal hajah, kan gitu. Sementara sholat kusuf nggak ada hajatnya, ditekankan untuk kita melakukan sholat kusuf. Ya walau kita nggak ada hajatnya kan. Gitu. Nah demikian. Ya, karena ini ada keuntungan di kita soal sholat istisqa ini ya. Nah demikian. Wallahu a'lam. Jadi wasalatul istisqa masnunah, ya tidak sampai kepada derajat muakkadah, ya tidak sampai ke derajat ta'kid. Dan ini dianjurkan bagi yang mukim maupun bagi yang musafir indal hajah, kalau memang butuh. Min inqita'i ghaifin aw aini ma'in wa nahwi dzalika, ya. Dari terhentinya hujan ataupun ainimain. Iya, rupanya ainima juga namanya ya. Iya, sumber air. Mata air juga rupanya namanya. Saya kira mata air cuma di bahasa Indonesia ya. Baik, aw ainimain wa nahwi dzalik, atau semisalnya. Ya, atau mungkin itunya udah enggak ada lagi, apa namanya tuh kalau yang di kampung-kampung? Bendungan habis kan gitu ya. Demikian. Irigasi namanya ya, demikian irigasi. Nah, jadi min inqita'i ghaifin aw aini ma'in wa nahwi dzalik. Jadi salat istisqa ini kita butuhkan saat terhentinya ataupun terputusnya hujan, maksudnya enggak ada hujan, aw aini ma, atau ya mata air pun kering kan begitu. Wa nahwi dzalik, atau yang semisalnya, wa tu'adu salatul istisqa'i tsaniyan wa tsalitsan wa akthara min dzalika. Ya, dan sholat istisqa ini dapat diulangi ya, berkali-kali gitu ya, dua kali, tiga kali, bahkan lebih dari itu. Illam yastu, illam yustau, hatta yastiyahumullahu ta'ala. Ya pokoknya sampai Allah turunkan. Nah demikian. Kalau dia apa? Di yang pas tafsir kemarin. Ma'ul aini di sini ainin ma. Aini ma. Oh iya, tapi kan sama aja sih. Iya, sama aja, mata air atau airnya mata gitu ya. Oh yang kemarin enggak gimana? Kalau yang ma'ul aini ya. Oh iya ya, wa ma'ul aini ya. Ma'ul aini, airnya mata ya. Iya. Mata ma'ul aini tuh. Hah? Bukan, maksudnya, oh itu mata, airnya mata, maksudnya air dari mata air gitu itu maksudnya ya, air dari mata air, air dari sumber gitu, ya ma'ul aini air dari sumber. Nah kalau di sini kan aini ma, ya sumbernya air ya, berarti mata air kan gitu ya, Wallahu a'lam. Enggak, cuma saya kira memang istilah mata air itu cuma ada di Indonesia gitu. Rupanya di Arab juga istilahnya sama ya. Demikian. Jadi intinya waktu ada salat istisqa, silahkan ulangi salat istisqa tersebut ya dua kali, entah tiga kali atau lebih dari itu. Ya, kalau memang belum turun-turun juga sampai Allah menurunkan hujan tersebut. Hatta yasqiyahumullahu taala. Fayamuruhum nadban. Ya, al-imamu wa nahwuhu bitaubati. Dan si imam ya, dianjurkan ya, si imam dianjurkan memerintahkan mereka ya, maksudnya audiensnya ataupun hadirin gitu ya. Atwanahwuhu ataupun yang ataupun ya selain imam juga boleh ya bitaubati untuk bertaubat ya, kan gitu ya, selain imam pun juga bisa wayalzamhum ya misalkan mungkin kepala desanya gitu kan gitu. Dimana kepala desanya bukan sebagai imam, kepala desanya yang memerintahkan mereka untuk bertaubat atau mungkin ustadznya gitu ya, kiai yang ada di saat yang di situ kan gitu. Nah, demikian wallahu a'lam ya, intinya wanahwuhu wayalzamuhum imtithalu amrihi dan melazimkan ataupun mengilzamkan mereka gitu ya. Menganjurkan juga ya, sama aja sebenarnya ya, sama seperti fayamuruhum imtithalu amrihi untuk tunduk kepada perintah-perintah Allah ya. Wayalzamuhum imtithalu amrihi kama afta bihin Nawawi, sebagaimana yang difatwakan oleh Imam Nawawi di dalam Fatawal Imamun Nawawi. Wattaubatu minadzambi, dan bertaubat dari dosa. Wajibatun amara bihal imamu awla. Wajibatun amara bihal imamu. Wajibatun amara bihal imamu aula amara biha ya. Aula amara biha begitu ya. Nah, jadi taubat dari dosa ini wajib. Baik diperintahkan oleh si imam ataupun tidak diperintahkan oleh si imam. Jadi bertaubat dari dosa ini wajib baik diperintahkan oleh si imam ataupun tidak diperintahkan oleh si imam. Ya, wajibatun amara bihal imam aula amara bihal imam, begitu maksudnya. Nah, demikian. Was sadaqati wal khuruji minal madzalimi lil ibadi ya, dan bersedekah. Jadi memerintahkan ataupun menganjurkan untuk bersedekah. Ya, tadi pertama menganjurkan untuk bertaubat, kemudian menganjurkan untuk bersedekah dan juga menganjurkan untuk keluar dari madzalim. Penganiayaan gitulah ya. Ya, mendzalimilah lil ibadi kepada hamba-hamba. Ya, maksudnya ke orang-orang. Wa masalihati al-a'da'i. Ya. Wa musalahati wa musalahatil a'da. Jadi si imam memerintahkan kita, mengingatkan kita untuk tidak melakukan kezaliman kepada hamba-hamba Allah. Dan untuk tidak bermusalahatil a'da, memberikan maslahat kepada musuh malahan. Jadi kepada saudara kita ataupun kepada kaum muslimin, kita justru menyusahkan mereka ya, justru menganiaya mereka. Namun kepada a'da ataupun musuh-musuhnya Allah, malah kita musalahatul a'da, memberikan maslahat kepada mereka. Nah, demikian. Wa siyami thalathati ayyam qabla mi'adil khuruj fayakunu bihi arba'atan. Ya, sebentar. Mi'ad. Ya, tepat. Wa siyami thalathati ayyamin, dan berpuasa sebanyak 3 hari sebelum berjanji ataupun janjian buat melaksanakan salat istisqa. Ya, sebelum berencana buat melaksanakan salat istisqa. Fayakunu bihi arba'ah, dan jadilah bersamanya empat puasa, empat hari berpuasa. Nah, demikian. Fayakunu bihi arba'atan. Fayakunu bihi arba'atan. Apanya yang arba'ah ini? 4 hari. Iya, apanya yang 3 hari puasa, yang hari keempat itu dia sholatnya. Berarti yang dimaksud dengan arba'ah ini harinya ya. Berarti puasanya tetap 3 ya. Ya, fayakunu bihi arba'ah. Maka sehingga jadilah berjumlah 4 hari. Tapi bisa juga maknanya di sini fayakunu bihi arba'ah, sehingga puasanya 4 hari. Ya begitu ya, sehingga puasanya 4 hari. Ya, coba nanti telah di hasyahnya Imam Bajuri, apakah fayakunu bihi arba'ah maksudnya adalah berarti jadinya puasanya 4 hari. Ya. Tapi bisa juga ini bermakna fayakunu bihi arba'ah, maka dengannya menjadi 4 hari. Maksudnya puasanya 3 hari, 1 harinya adalah sholat istisqa-nya, jadi ya totalnya, total janjinya itu janji apa namanya, total rencananya adalah 4 hari. Wallahu a'lam. Ya, jadi bisa saja maknanya ini fayakunu bihi arba'ah, ya puasanya 4 hari jadinya apa namanya, disertai dengan hari hari hasolatnya. Hah? Soalnya setelahnya ada di hari keempat. Summa yakhruju bihim fil yaumir rabi. Oh ya benar ya, tapi memang di, memang dikatakan berpuasa ya. Summa yakhruju bihim fil yaumir rabi' siyaman. Ya memang dalam keadaan berpuasa juga. Ya berarti memang puasanya 4 hari ya. Iya, jadi puasanya juga 4 hari. Jadi wasiyami thalathati ayyam, ya selama 3 hari kita berpuasa sebelum janjian buat melaksanakan salat istisqa. Fayakunu bihi, maka dengan maka jadilah hari-harinya itu ya dengannya itu ada 4. Ya, dan tsumma yakhruju bihim fil yaumir rabi' siyaman, kemudian mereka keluar untuk melaksanakan salat istisqa pada hari yang keempat tersebut, itu juga sambil berpuasa ya, siyaman. Ghaira mutatayyibina wala mutazayyinina, tanpa perlu berwangi-wangian, tanpa perlu berhias-hias begitu ya, seperti salat Id kan begitu ya, wala mutazayyinina ya. Wahia bal yakhrujuna fi thiyabi bidlatin. Bidlah, apa makna bidlah? Di sini pakaian sehari-hari. Oh, pakaian sehari-hari ya, bidlah ya. Bal yakhrujuna fi thiyabi bidlah, malah justru ya kita keluarnya pakai ya pakaian hari-harian aja ya, maksudnya pakaian yang biasa kita pakai. Iya ya, ya fil bait ya, seperti yang kemarin ya. Seperti yang kemarin ya, bidlatin bimuahadatin maksuratin wadharin mu'jamatin sakinatin ya. Bimuahadatin maksuratin maksudnya bimuahadatin ini dengan bentuk dengan bentuk ismul marrah ya, bimuahadatin dengan bentuk ismul marrah, yang mana kalimah bidlahnya itu dikasrahkan ya, jadi fi thiyabi bidlatin, fi thiyabi bidlatin, jadi maksuratin wa dhalin mu'jamatin, dan dhalnya itu mu'jamah sakinah ya, dhalnya mu'jamah sakinah, maksud mu'jamah itu titik, bertitik. Jadi istilah mu'jamah dalam pelajaran bahasa Arab maksudnya adalah istilah huruf yang bertitik. Jadi misalkan jimul mu'jamah, jim mu'jamah maksudnya jim yang bertitik. Iya bertitik. Ya, mu'jama itu artinya huruf yang bertitik. Huruf yang bertitik. Nah demikian. Bimuahadatin ini kalau menurut saya ismul marrah. Ya. Iya bimuahadatin ini. Coba bentar ya. Ya maksudnya huruf ba ya. Jadi bidlatin huruf ba yang punya titik satu yang dikasrahkan. Wadalin mu'jamah, dan dal mu'jamah yang disukunkan begitu ya. Ya, tapi demikian. Wallahu a'lam. Jadi fi thiyabi bidlatin. Jadi bacaannya ya, bacaan kalimat tersebut yaitu kalimat ini adalah huruf ba ya, huruf ba yang bertitik satu yang dikasrahkan. Jadi bukan badla, bukan budla, tapi bi kan gitu. Kemudian dalnya itu adalah huruf yang disukunkan ya, sakinah. Jadi bidlatin. Jadi ini sebenarnya hanya sekedar ya, Imam Ibnu Qasim hanya sekedar menjelaskan bacaan dari susunan huruf ini ya. Ya, sebenarnya hanya itu doang, bacaan dari susunan huruf ini. Jadi fi fiya bibizlah, bidlah ini bacaannya begini loh, gitu maksudnya. Jadi bimuahadatin maksuratin, ini ba-nya ba titik satunya itu dikasrohkan dan dal mu'jamahnya itu disukunkan. Wahia dan maknanya ma yulbasu min thiyabil mihnati waqtal amal, yakni baju yang digunain, baju yang dipakai, apa namanya, sesuatu yang digunain ya, ma yulbasu, sesuatu yang dipakai berupa baju mihna waqtal amal, baju mihna, apa mihna? Bekerja ya. Ya, baju kerjaan. Min siabil mihnati waqtal amal, sewaktu kita bekerja. Ya, itulah yang digunain. Ya. Itulah yang digunakan pada saat melaksanakan salat istisqa. Ya, pokoknya jubahnya ya, pokoknya baju yang itu. Ya, kalau misalkan kita di ladangnya itu menggunakan jubah, ya jubah yang kita gunain buat sehari-hari kita itulah. Gitu ya, buat kerja kita itu. Kemudian wastikanatin ay khusyu'. Wastikanatin ay khusyu'in. Dan berkhidmat gitu ya, maksudnya beristikanah, dan ya pokoknya makna dari istikanah khusyuk ya, dan berkhusyuk. Wa tadarruin ay khudu'in wa dhullin, ya yakni tunduk dan apa, merendahkan diri ya, menghinakan diri ya, ay khudu'in wa dhullin, sebenarnya maknanya sama aja dengan khudu' ya, dhull itu ya, tunduk itu kan artinya merendahkan diri gitu ya, jadi wa khudu'in wa dhullin ya, tadarru. Wa yukhrijuna ma'hum as-sibyan wasyuyukh wal ajaiz wal bahaim, ya. Dan juga kita ajak anak-anak ya, para anak-anak, kemudian kita bawa para anak-anak, kemudian kita bawa orang-orang tua, kemudian kita bawa ya nenek-nenek begitu ya, wal ajaiz wal bahaim, bahkan binatang juga dibawa. ya jadi dibawa ya. Ini ya, karena ini bentuk kekhudu'an, ketabarru'an ya gitu ya. Jadi karena memang kita sedang ingin bertabarru ini. Nah demikian. Wal bahaim. Wa yusalli bihimul imamu aw naibuhu. Kemudian salat bersama mereka si imam ataupun wakilnya ya, jadi kepala desanya atau apanya lah gitu ya, atau tetuahnya ya, atau pemimpin kaumnya ya, ataupun naib ataupun wakilnya. Rak'ataini, sebanyak dua rakaat. Kasolatil aidaini, sebagaimana solat id. Fi kaifiyatihima, di dalam pelaksanaannya. Minal iftitahi wat ta'awudhi wat takbiri saba'an fir rak'atil ula wa khamsan fir rak'atil thaniya biraf'i yadaihi. Jadi berupa doa iftitahnya, berupa ta'awudhnya, berupa takbirnya ya, saba'an fir rak'atil ula, yang takbirnya itu 7 kali di rakaat pertama, tidak termasuk takbiratul ihram, kemudian 5 kali di rakaat yang kedua ya, tidak termasuk takbir saat intiqal ya, tidak termasuk takbir intiqal, biraf'i yadaihi, dengan mengangkat kedua tangannya. Tsumma yakhthubu nadban khutbataini, kemudian dianjurkan untuk juga berkhutbah ya, dianjurkan juga untuk berkhutbah dengan dua khutbah. Sementara kalau tadi tidak dikatakan, tidak ada pernyataan nadban ya. Ya. Yang artinya seakan-akan itu memang semacam komponen dari sholat khusuf dan khusuf. Maksudnya tentang dua khutbah tadi. Adapun di sini ada kata-kata nadban ya. Wallahu alam, coba nanti ditelaah ulang. Tsumma yakhthubu nadban khutbataini. Sementara dan juga dianjurkan buat melakukan dua khutbah ataupun berkhutbah dengan dua khutbah, ka khutbatayil aidaini fil arkani wa ghairiha. Nah, jadi berarti kalau kita melihat dari perumpamaan ataupun penyamaan muallif terhadap khutbahnya kusuf ke khutbah Jumat, khutbahnya istisqa ke khutbah Aid, ya menunjukkan bahwasanya ya khutbahnya kusuf dan khusuf semacam rukun ya. Seperti khutbahnya Jumat katanya. Sementara di sini beliau menyamakan khutbah istisqa ya, khutbatayil istisqa ataupun dua khutbah istisqa itu seperti khutbatayil aidain. Ya, seperti dua khutbahnya Id, fil arkan wa ghairiha. Ya, di dalam rukun-rukun dan di dalam syarat-syaratnya ataupun selainnya. Ya berarti khutbahnya kusuf dan khusuf, ya seperti khutbahnya Jumat. Nah demikian, wallahu a'lam. Lakin yastaghfirullah fil khutbatay fil khutbataini badal at-takbir awwalahuma fi khutbatayil idaini. Akan tetapi perbedaannya ya, di dua khutbah tersebut itu kita memohon ataupun meminta ampunan kepada Allah sebagai ganti ya, ataupun gantian dari gitu ya, gantian dari takbir yang terdapat pada awal dari dua khutbah ya, awwaluhuma fi khutbatil idain ya, yang terdapat pada salat ya, yang terdapat pada salat Id. Jadi kan kalau khutbahnya salat Id itu kan di awalnya kita takbiran. Nah, sementara kalau di sini isinya itu adalah kita memohon ampun ataupun meminta ampun kepada Allah pada dua khutbahnya tersebut ya. Iya, di kedua khutbahnya itu. Fayaftatihul khutbatal ula bil istighfari tis'an. Sebanyak 9 kali. Jadi istighfar meminta ampunan kepada Allah sebanyak 9 kali di khutbah yang pertama. Jadi ya Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, atau rabbighfir lana, ya atau sebagainya, atau ghufranaka sebanyak 9 kali. Ya atau astaghfirullahal azim ya, dan sebagainya. Wal khutbah tsaniyah bil istighfari saban. Ya. Oh, di sini diterangkan wasiatul istighfar, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dan sigha istighfarnya ya, ataupun bacaan istighfarnya adalah astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Wa takunu al khutbatan ba'dahuma ay ar-raq'ataini wa yuhawwilu al khatibu ridaahu fa yaj'alu yaminahu yasarahu wa a'lahu asfalahu wa yuhawwilu an-nas ardiyatahum mithla tahwilil khatib. Setelahnya dan dua khutbah tersebut ya, dua khutbah setelah salat setelah salat istisqa-nya ya, setelah salat istisqa ba'dahuma ay ba'da raq'ataini yuhawwilul khatib ridaahu. Ini yuhawwil memindahkan ya, mengubah ya. Jadi si khatib itu mengubah ridanya dengan cara yang kanannya itu dia jadikan ke kirinya, kemudian yang kirinya dia lipatkan ke kanannya gitu ya. Yaminahu fayaja'alahu yaminahu yasarahu. Iya, menjadikan yang kirinya itu menjadi kanannya, menjadikan yang kanannya menjadi kirinya, wa'alahu asfalahu, dan yang bawahnya menjadi atasnya, dan atasnya menjadi bawahnya ya, wa'alahu asfalahu. Jadi menjadikan bahagian kanannya ke kirinya, bahagian atasnya ke bawahnya ya. Iya, rida apa namanya, iya ya sorban kalau kita di sini bahasanya, selendang begitu lah. Jadi mengubah ridanya, wa yuhawwilul khatibu, jadi setelah mereka apa namanya, setelah mereka sholat ya kan gitu, maka kemudian melaksanakan dua khutbah. Nah, lalu si imam, si khatib itu memindahkan ridanya, lalu menjadi dengan cara menjadikan yaminnya itu kayasarnya, kanan ridanya ke kiri ridanya, kemudian atas ridanya ke bawah ridanya. Ya, jadi ditukar, wa yuhawwilun nas ardiyatahum mithla tahwilil khatib. Kemudian makmumnya pun ataupun orang-orang yang lainnya juga mengikuti perlakuan si imam tersebut. Ya, ini merubah ridak-ridak mereka seperti yang dilakukan oleh si khatib. Ya, ini dipindah juga ya. Kemudian udahlah dipindah ke kiri, lalu dibalik lagi gitu ya. Jadi yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Nah demikian. Wa yuksiru minad du'ai sirran wa jahran, fa haitsu asarra al-khatibu asarra al-qaumu bid-du'a wa haitsu jahara bihi ammanu 'ala du'aihi. Lalu memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa ataupun permohonan, baik secara sir maupun secara jahar. Kalau misalkan si khatib sir, maka si kaum pun berdoa secara sir. Kalau si khatib itu menjaharkannya, maka si kaum pun hanya sekedar mengaminkannya. Ya, mengaminkan doa tersebut. wa yuktsiru khatibu minal istighfari wa yaqra'u qawlahu ta'ala faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dan si khatib memperbanyak istighfar dengan cara dan membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Wa fi ba'di nusakhil matni ziyadatun wa hiya, dan di sebahagian naskah matan itu ada penambahan, dan penambahan tersebut adalah wa yad'u bi du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan berdoa si khatib berdoa dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doa tersebut adalah Allahumma ja'alha suqya rahmatin wa la taj'alha suqya 'adzabin wa la mahkin wa la bala'in wa la hadmin wa la gharaqin. Allahumma ala dhirabi wal akami wa manabiti syajari wa butunil awdiyati. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma istina ghaithan mughithan hani'an mari'an mari'an sahhan amman ghadaqan tabaqan mujillalan daiman ila yaumiddin. Inilah isi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sebahagian naskah ada tambahan seperti ini. Ya, sebahagian naskah matan itu terdapat tambahan seperti ini, yaitu di mana Imam Abu Syuja mengatakan si khatib berdoa dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan isi doanya adalah yang kita bacakan tadi. Ya, kemudian Allahumma istinal, oh ini mesti ada tambahan lebih lanjut ya. Allahumma istinal ghaitha wa la taj'alna minal qanitina. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal ju'i wad dhanki wa ma la nashku illa ilaika. Ya, ini isinya. Kemudian memang ada lagi. Allahumma amdit lana az-zar'a wa adirra lana ad-dar'a wa anzil alaina min barakatis sama'i wa ambit lana min barakatil ardi wa akshif anna min al-bala'i ma la yakshifuhu ghayruka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffaran fa arsil as-sama'a alaina midraran wa yaghtasilu. Cukup sampai di situ ya. Jadi فأرسل السماء علينا مدرارا ويغتسل في الوادي إذا سال ويسبح للرعد والبرق. Lalu dia mandi في الوادي. وادي في الوادي إذا سال. Oh, di wadi ya maksudnya. Iya. الوادي إذا سال berarti iya, kalau memang ada lembah begitu ya. Idza sala yaghtasilu fil wadi idza sala, kalau memang ada airnya. Wa yusabbihu lirra'di wal barqi, ya, dan bertasbih untuk si kilat dan untuk si maksudnya ya bertasbih dari kilat dan petir gitu ya. Intahatiz ziyadah, ya sampai di situlah penambahannya. Wahiya litulu wahiya lituliha la tunasibu halal matni min al-ihtisari wallahu alam. Tapi dari panjangnya permasalahan tadi itu kayaknya tidak sesuai dengan keadaan matan. Ya. Yang mana matan itu sifatnya ikhtisar, intisari wallahu alam. Jadi kayaknya si imam, apa maksudnya si syari, Imam Ibnu Qasim lebih setuju bahwa yang ada di sebahagian naskah matan itu bukanlah datang dari Imam Abu Syuja. Ya, karena ini panjang sekali ini. Ya, tambahan ini terlalu panjang. Wahiya lituliha la tunasib. Dan tambahan ini ya, karena panjangnya tambahan tersebut la tunasib. Kayaknya enggak cocok dengan keadaan matan. Karena matan itu sifatnya ikhtisar. Wallahu a'lam bishawab. Bukan kan begini kata Imam Ibnu Qasim, wa fi ba'di nusakhil matni, ada di sebahagian naskah matan itu ada tambahan. Ya, jadi ada di naskah lain, ya, di sebahagian naskah lain itu terdapat tambahan yang isi tambahannya begini, mulai dari yad'u bi du'a'i Rasulillah sampai ke farsilis sama'a 'alaina midraran. Kan gitu. Sampai di situ bukan sampai di situ pun. Kemudian ini juga termasuk bahagian dari tambahan yang ada di naskah matan, di sebahagian naskah matan wa yaghtasilu fil wadi idza sala wa yusabbihu lirradi wal barqi. Ya. Ini juga terdapat di jadi sampai di situ intahatiz ziyadah. Nah, sampai di sinilah penambahan tersebut. Namun kata Imam Ibnu Qasim, wahia dan tambahan ini dituliha karena panjangnya tambahan tersebut la tunasib halal matni. Kayaknya enggak cocok ini bagi matan. Karena matan itu minal ikhtisar. Matan itu termasuk intisari begitu. Wallahu alam. Nah, begitu. Jadi menurut muallif tambahan ini lebih tepat enggak ada di dalam matan. Nah, begitu. Wallahu alam bissawab. Wabillahi taufiq wa akhir da'wana alhamdulillah.